بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، sebelum saya bacakan yang di sini, saya minta di antara Anda ada yang mau langsung bertanya dulu? Boleh angkat tangan? Untuk angkat tangan pertama? Ya, sudah, ini dulu. Ya. Bangun, berdiri. Boleh dikasih mic? Siapa namanya? Ibnu Dinul Qayyimah, Masya Allah. Di mana ditemukan kalimat Dinul Qayyimah? Baca ayatnya. Bismillah. Maju. Mohon pinjam mic-nya. Tolong bacakan ayatnya. Ayo, bismillah. Quran surah 98. Ayo bacakan sampai ketemu Dinul Qayyimah. Bismillah, baca. Boleh pakai mic, pakai Quran tidak? Nama Anda Dinul Qayyimah. Sampai ke ujungnya aja sampai ketemu Dinul Qayyimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا طيب sekarang pinjam mushafnya, baca mushafnya. Ayo, bismillah. Teruskan. Tahan sebentar, ada sesuatu yang akan luar biasa. Teruskan. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaab. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaab illa min ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Cukup. Anda hafalkan ayat ini sampai melekat pada diri Anda. Dan karena Dinul Qayyimah itu gemar menunaikan sholat, kemudian juga gemar berzakat. Anda sholat? Sudah pernah zakat? Baik. Sudah pernah umrah? Sudah, alhamdulillah. Mau umrah? Mau. Anda dapat satu untuk umrah insyaAllah. Tapi syaratnya, Anda boleh umrah berangkat kalau Anda sudah hafalkan surah itu. Datang ke manajemen ke Semen Padang, kemudian Anda setorkan ayat itu, Anda boleh berangkat. Kalau Anda belum hafalkan, Anda belum boleh berangkat. Tapi tiketnya boleh Anda pegang insyaAllah. Sudah, Anda enggak usah tanya. Duduk. Bismillah. Baik. Bismillah. Bertanya tiket hilang. Pilih mana? Enggak nanya dapat umrah, nanya umrah hilang. Ayo, bismillah. Mau tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Baru-baru ini Saya mendengar kabar kalau Ustaz Hadi Hidayat baru saja ditakdir. Dan ya, saya juga kagum melihat respon Ustaz yang begitu menenangkan. Lalu masih banyak lagi kita lihat saat ini umat-umat Islam yang seolah-olah membagi-bagikan kelompok-kelompok Ustaznya. Seperti ada Ustaz yang saya kagumi seperti Ustaz Khalid, Ustaz Syafiq, tapi dicap sebagai Wahabi. Lalu ada lagi Ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang dicap sebagai teroris. Ada lagi Ustaz Abdul Somad dikatakan yang tidak sesuai sunnah. Dan Ustaz sendiri dicap sebagai manhajnya cacat. Lalu bagaimana hendaknya kita sebagai umat Islam menyikapi peristiwa ini, yang mana terlalu fanatik dengan satu Ustaz hingga mencela pendapat Ustaz lainnya yang tidak sesuai. Lalu satu lagi Ustaz, karena usia saya yang baru muda, sulit rasanya untuk... Baru muda, jadi kemarin tua. Yang masih remaja, mohon didoakan agar selalu istiqomah di jalan Allah, ditundukkan pandangannya dan selalu diberikan hidayah. Jazakumullah khair. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhil karim, dinul qayyibah. Tidak ada manusia yang lolos dari celaan. Bahkan Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Nabi dicela. Nabi ditahdzir. Nabi sebelum jadi nabi itu disebut al-amin. Al-amin, al-amin, al-amin. Setelah jadi nabi, menyampaikan yang baik-baik ditahdzir. Anda bisa bayangkan, Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, rasul bukan. Enggak mau dicela, saya masih sehat. Ya. Kita tidak akan pernah lolos dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Kalau Anda orang yang punya sikap buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Tinggal Anda dilihat saja. Kalau Anda mencela kepada orang-orang yang tidak baik, dan Anda dicela oleh orang-orang yang baik, berarti ada sesuatu yang kurang baik dalam diri Anda yang harus diperbaiki. Selesai. Tapi kalau Anda misalnya orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik, berarti ada kebaikan yang melekat pada diri Anda, yang ingin diperkenalkan oleh Allah kepada diri Anda. Nih, kamu ini punya kebaikan, diangkat lewat lisan orang lain. Itu saja, maka syukuri itu semua. Dan ringan keadaan kita semua. Jelas? Jadi teman-teman sekalian, bagi saya sederhana ya, saya tidak akan lepas dari kesalahan, namanya manusia. Begitu Anda tampilkan kemudian hal-hal yang keliru, kita perbaiki. Kenapa kemudian kita mesti mengeluh? Tidak perlu mencela orang lain. Nabi tidak pernah mengajarkan manhaj celaan. Jadi kalau Anda sampaikan hal-hal yang tidak baik, kemudian ada sesuatu yang tidak tepat, saya akan sangat dengan senang hati menerima itu semua. Saya lihat, kalau benar keliru, saya akan sampaikan ke khalayak. Ini saya salah ya. Jangan ikuti saya, tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz lain. Itu akan sangat nikmat. Sudah. Kalau memang tidak merasa ada sesuatu yang tidak tepat, enggak usah kemudian juga ngapain banyak diralat. Ya, menepi sesuatu yang tidak ada sama dengan ada. Sudah, kita doakan kebaikan-kebaikan. Bagi saya tidak ada masalah. Kita semua bersatu. Saya mau sampaikan, sepanjang ada kebaikan, ambil kebaikannya. Dari manapun itu. Saya sudah mengundang semua yang Anda sebutkan tadi. Tidak ada satu pun yang datang. Makanya saya katakan dari hari ini, kalau ada yang berbicara tentang saya, menyebutkan apapun, sampaikan kepada saya supaya saya datangi orangnya. Saya pernah ke Palembang. Begitu sebelum datang disampaikan. Manhaj Ustaz ini begini, begini, begini. Saya sampaikan pada orang di situ. Tolong sampaikan pada semua orang tadi, hari ini saya mau bertemu. Saya tinggal di hotel ini, silakan datang ke hotel saya, atau saya kunjungi Anda, atau kita bertemu dimanapun. Ketika disampaikan SMS-nya, tidak ada satupun yang jawab. Telepon, ketika ditelepon, banyak alasan. Aduh, mohon maaf, akhi, saya gak bisa. Ustaz ada yang kesana, afwan, atau saya ada acara. Kita gak ada masalah. Begitu ada sesuatu, kita perjelas dulu, di mana letak kesalahannya. Saya undang Ustaz-Ustaz itu, tidak ada satupun yang datang. Kalau di Padang ada yang bicara, tunjukkan, hari ini saya datangi. Kalau ada di Padang mengatakan, Ustaz Adi punya masalah, tunjukkan. Saya akan datangi, saya katakan, di mana masalah saya. Di mana persoalannya? Kalau Anda benar, saya akan sampaikan pada khalayak. Akhyar TV, tolong rekam saya. Saat ini, saya langsung akan katakan, ini saya pernah sampaikan ceramah di sini. Saya keliru, tolong ralat oleh Anda, tinggalkan ini yang benar ini dan ikuti Ustaz ini. Dengan senang hati akan saya sampaikan. Jelas ya? Maka dari itu mudah kemudian teman-teman untuk menjawab segala hal kalau hanya ingin sekedar berdebat. Anda kalau ingin ada masalah, datang sampaikan. Kalau membuat tulisan di dunia maya, itu hanya membuat orang bingung. Dan kalau saling jawab, nanti yang rugi siapa? Yang rugi umat. Tidak akan selesai. Lebih baik Anda ketemu, kita diskusi, kemudian kita sampaikan dalam kebaikan. Selesai. Dan tidak ada yang kemudian datang untuk menyelesaikan itu semua. Kalau saya balas, bukan berarti tidak mudah. Bukan berarti berat. Mudah. Saya bahkan sudah siapkan semua yang kemarin disebutkan di internet, saya punya jawabannya. Kalau mau saya cetak pekan depan jadi buku. Saya telusuri sampai pendapat guru-gurunya, sampai dari mana berasal, sampai detik sekian, jam sekian dia ada di mana, saya ketahui. Saya tuliskan sampai bilangan detilnya. Tapi kenapa tidak saya publish? Kalau saya publish itu, kemudian jadi perdebatan, orang akan mulai antipati pada orang lain. Ketika orang antipati pada orang lain, maka dia akan meninggalkan orang itu walaupun ada kebaikan pada dirinya. Maka bertakwalah anda semua kepada Allah. Kalau ada dari saya hal yang tidak menyenangkan, tinggalkan. Ambil pendapat ustaz lain. Ada yang dari lain kebaikan, ambil. Karena tidak ada semua yang sempurna. Saya ajak dari sejak sebelum Ramadan, sampai ke Ramadan, kita saatnya sekarang, kita bersatu dalam kebaikan. Kalau ustaznya sudah bersatu, maka jamaahnya akan kompak. Gak ada yang sempurna. Ini pakar di bidang tafsir, ini di sirah, ini di hadis, kumpul semuanya. Lalu kita diskusi, sampaikan pada umat. Yang mau belajar sirah, ini hadiri ustaz ini kajiannya. Kader lagi ustaznya yang lain, supaya keturunannya juga ada banyak dalam ilmunya. Ini juga sampaikan. Demikian sifat yang indah. Dan antum jangan ikut-ikutan. Ya, apa faedahnya? Lihat ya. Begitu antum ikut-ikutan dalam hal keburukan, maka dosanya semakin menyebar, pahala semakin berkurang. Itu yang sangat disayangkan. Lihat sampai sini. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Dan insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan akan dibuka di negeri ini insyaAllah. Ya. Jadi kalau saya singkatnya, sudah. Jangan banyak buang energi untuk membahas hal yang tidak penting. Masih banyak hal-hal lain yang mesti kita dapatkan kebaikannya.